الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن يكون بالكمان ما هو المفعول به؟ الاسم الذي يرفع عليه الفعل. الاسم الذي يرفع عليه الفعل. Isim yang perbuatan itu mengenainya, terjadi atasnya. Baik. Ma huwa nasib lil maf'uli bihi? Ndaya kana Abu Safiyah. Ma huwa nasib lil maf'ul bihi? Nasib. Nasib. Amil yang menasabkan. Nasib itu isim fa'il dari nasaba, yang menasabkan. Berarti amilnya. Amil yang menasabkan maf'ul bih. Yang menjadikan maf'ul bih itu nasab itu apa? Fi'il apa? Fi'il? Lazim. Lazim enggak butuh maf'ul. Fi'il muta'addi. Dan atau apakah hanya fi'il muta'addi saja? Atau yang bisa isim yang bisa beramal seperti amalan fi'il muta'addi. Contoh yang fi'il muta'addi ya, apa nak? Baisa. Doroba Zaidun Amran. Doroba Zaidun Amran. Nah, yang bisa beramal seperti amalan fi'il madi, seperti fi'il muta'addi ya, apa nak? Aba Usman. Seperti apa? Isim yang bisa beramal seperti amalan fi'il muta'addi. Isim? Isim apa ya, kana ba? Masdar, contohnya. Ajabani ikramuka Zaidan. Berikutnya yang mana? Contoh. Zaidun rasidun. Berikutnya. Isim fi'il, bukan isim fa'il, isim fi'il. Contohnya. Daraki Zaidan, ini adrikku. Nah, ya kana maf'ul bih terbagi jadi berapa? Bapak Rahman. Yaitu. Ya. Dohir dan. Mudmar. Dohir contohnya. Ah, dohir kok. Dohir. Doroba Zaidun Kalban. Nah. Wal mutmar yang kau similakam ya Afana, Aba Luqman. Maksudnya mutmar, terbagi jadi berapa? Mutasil dan munfasil. Mutasil dan munfasil. Apa itu mutasil dan munfasil? Mutasil ma'ibtada bil tanam wa la'ibtada. Ma'ibtada mutasil. Balik. Ma'la. Mutasil ma la yuftadau bil kalam. Nah, contohnya. Darabtuhu. Mutasil. Ma wal munfasil ya fana aba aba. Nah. Oh ya kau. Wada illa fil ikhtiyar. Misal. Ya. Iyaya. Iyaya apa? Iyaya akramta. Iyaka na'budu. Baik, Allah nasamir. Tahabudu bakum. Qala rahimallahu wal aslu fihi ayyat akhara anil fa'ili. Hukum asal padanya. Namir hak pada fihi kembali ke mana ya Fana Aba Isa? Nah, namir hak pada fihi kembali kepada maful. Wal aslu, hukum asal pada maful bi adalah diletakkan, diakhirkan dari fa'il. Jadi, urutan, susunan, kalimat adalah apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu hukum asalnya. Fi'il, fa'ilnya, baru maf'ul bih-nya. Contohnya, wawarisa Sulaimanu Dawuda. Mana fi'il, fa'il, maf'ul bih-nya, Aba Usman? Fi'il, fa'il, maf'ul bih-nya mana? Fi'il, wawarisa. Warisa fi'ilnya, fa'ilnya? Sulaiman. Maf'ul bih-nya? Nah, contohkan. Anu buat satu contoh fi'il fa'il maf'ul bih. Darabu amron. Daraba. Daraba amron. Fa'il kok nasab iki gimana? Daraba amrun. Ah, daraba amrun. Apa? Siapa? Farisan. Daraba amrun farisan. Doraba fi'il, amrun fa'il, farisan maf'ul. Ini urutan susunan hukum asalnya. Waqad yataqaddamu 'alal fa'ili jawazan. Kadang-kadang dia mendahului fa'il jawazan wa wujuban. Fa'ilnya yataqaddamu mana ya Fana? Tadir apa? Tadir. Kembali ke? Nah, kadang-kadang qad di sini masuk kepada fi'il mudhari' bermakna taklil. Kadang-kadang maf'ul bih mendahului fa'il. Terbagi menjadi dua, ada yang jawazan dan ada yang wujuban. Sebutkan dalam ta'liq. Kada fil makhthutat. Demikian dalam makhthutah. Ini dalam manuskrip. Wa matnil kawakib. Matan kawakib juga disebutkan demikian. Wa amma fil fawakif fa bi lafdhi jawazan nahu daraba su'da Musa wa wujuban nahu zana syajara nuruhu. Nah, jawazan kalau di dalam fawakif syarah terhadap mutammimah. Naam, il fakihi. Jawazan contohnya langsung diberi contoh daraba su'da Musa. Ini contohnya contoh yang jawazan. Daraba fi'il su'da maf'ul bih Musa fa'il diakhirkan, maf'ul bihnya dikedepankan. Ini yang jawazan. Artinya boleh dibalik daraba Musa su'da. Nah. Dari mana kita tahu fa'ilnya daraba su'da Musa ini adalah fa'ilnya siapa ya Fana? Daraba su'da Musa. Siapa yang memukul? Musa. Musa. Tahunya dari mana? Dari harokatnya. Harokatnya kenapa? Apa faktor yang membolehkan? Anda tahu nggak sudah itu siapa? Tahu. Laki-laki atau perempuan? Sudah. Hmm. Perempuan harus. Ya. Sudah perempuan. Musa, laki-laki. Taunya dari mana kok yang mukul Musa bukan Sudah? Kalau yang memukul, apa? Karena Doroba itu kan, itu menuju ke Udara. Tapi Doroba. Nah. Taib, Ahsan. Cuman takfirnya yang kurang pas. Nah. Baik, karena kalau fa'ilnya sudah mu'annas, fi'ilnya mesti diberi apa? Tak. Dorobat su'da Musa. Paham ya? Nah, ketika doroba tidak diberi ta, berarti pelakunya di sini mudzakkar Musa. Nah, jadi bukan dhamir karena di sini fa'ilnya zahir. Nah, doroba su'da Musa. Ini yang jawazan. Maful bihnya su'da, fa'ilnya Musa. Jawazan. Karena boleh doroba Musa su'da, boleh dibalik. Yang wujuban contohnya zana syajara nuruhu. Ini enggak boleh. Zana nuruhu syajara. Ini wajib maful bihnya dikedepankan. Baik, ini dalam fawakihul janiyah. Syarah terhadap mutammim. Qala, baik, ini hukum yang berikutnya. Ini hukum asalnya, susunannya fi'il fa'il maful bih. Kemudian kadang-kadang maful bih itu bisa mendahului fa'il. Jadi susunannya apa? Fi'il, maf'ul bih, fa'il. Nah, antum bisa gambarkan di situ ya. Susunan asalnya itu adalah apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Yang kedua boleh, atau ada susunan yang kedua adalah apa? Fi'il, maf'ul bih, baru fa'ilnya. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Hukum yang ketiga, wa minhu ma'ud wa qad yataqaddamu 'alal fi'li wal fa'il. Kadang-kadang maf'ul bih mendahului fi'il fa'il. Susunannya apa berarti? Apa? Umar? Fi'il? Terus? Maf'ul bih? Fa'il. Itu yang kedua. Fi'il? Fa'il? Maf'ul bih? Yang pertama. Loh, gimana? Waqat yataqaddamu 'alal fi'li wal fa'ili. Berarti susunannya gimana? Fi'il. Terus? Terus apa? Yang pertama apa dulu? Susunan asalnya apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Susunan kedua? Fi'il, maf'ul bih, fa'il. Susunan ketiga. Kok swimmen? Maf'ul bih, fi'il, fa'il. Paham ya? Nah. Contohnya apa? Iyaka na'budu Zaidan dorobtu. Ya. Maf'ul bih fi'il fa'il. Waqad kama taqaddama fi babil fa'il. Sebagaimana telah berlalu di dalam bab fa'il. Wa minhu ma utmira amiluhu jawazan. Dan diantaranya juga adalah di antara maf'ul bih itu ada yang disembunyikan amilnya secara jawazan. Boleh. Contohnya, qalu khairan. Nah, qalu khairan. Khairan, indah kayak apa nak? Dibaca nasab sebagai apa ini? Maf'ul bih, mana amilnya? Takdirnya mada anzala rabbukum qalu khairan qalu anzala khairan. Jadi khairan ini maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf, takdirnya anzala khairan. Wa wujuban, dan wajib. Wajib apa, Pak Lukman? Wajib apa? Loh, wajib menyembunyikan amil. Kan tadi pertama, wa minhu ma utmira amilu jawazan. Di antara maf'ul bih itu ada yang disembunyikan amilnya secara jawazan. Wa wujuban, dan wajib. Artinya wajib apa? Disembunyikan amilnya fi mawadi'a, pada beberapa tempat. Nah, qala syari qawluhu. Wal aslu ila akhirih ay annal maf'ula bihi lahu min haitsu taqdimi wa ta'khiri salatu halatin. Yakni maf'ul bih dari sisi dikedepankan dan diakhirkan memiliki tiga keadaan. Maful B dari sisi tempatnya, di depan atau di belakang, ada tiga keadaan. Al-ula at-ta'khir wa huwal aslu. Keadaan pertama adalah maful B diakhirkan. Dan itu adalah yang asal, hukum asalnya. Waqad yakunu jawazan. Kadang-kadang hukumnya jawazan. Boleh. Diakhirkan. Contohnya, daraba zaidun amron. Ini namanya jawazan. Boleh di depan. Amron daraba zaidun. Boleh di tengah. Daraba amron zaidun. Wa kamisalil musannifi. Dan seperti contoh musannif. Fakullu min amron wa dawuda maf'ulun bihi mu'akharun jawazan. Masing-masing dari kata amron dan dawuda, maf'ul bihi diakhirkan jawazan. Kenapa boleh? It la mani'a min taqaddumihi alal fa'ili au al fi'li. Karena tidak ada faktor yang menghalangi dari dikedepankannya maf'ul bih atas fa'il dan atau atas fi'ilnya. Tidak ada mani. Zaidun daraba zaidun amran. Boleh amran daraba zaidun atau daraba amran zaidun. Tidak ada faktor yang menghalanginya. Taib. Wa qad yakunu wujuban. Dan kadang-kadang wajib. Wajib apa ya, Mbak Sofia? Nah, wajib diakhirkan. Contohnya, daraba Musa Isa. Siapa yang mukul? Musa. Isa? Isa enggak? Nah, kalau Isa yang mukul bisa enggak? Bisa. Enggak bisa. Kenapa? Li wujudil lafsi, karena adanya kesamaran. Ya. Karena sama-sama harokatnya apa? Muqaddarah, dhamma muqaddarah, fathah juga muqaddarah. Nah, dikembalikan ke hukum asal. Kalau yang tadi daraba zaidun amron kan jelas, zaidun dhamma, amron fathah. Fa'il jelas, rafa, maf'ul bih nasab. Sekarang kalau yang Musa dan Isa ini enggak jelas siapa yang mukul dan siapa yang dipukul, karena sama-sama mana yang rafa, mana yang nasab. Karena sama-sama harokatnya apa? Muqaddarah. Ada kesamaran seperti ini, maka dikembalikan ke hukum asalnya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini namanya wujuban. Dikatakan wajib karena adanya kesamaran. Kalau yang daraba su'da Musa tadi, ada syahidnya. Su'da mu'annas. Kalau fa'ilnya su'da, maka mesti harus ada tanda ta'nisnya. Wanahu innama daraba zaidun amran li'anhu mahsurun. Demikian pula contoh, hanyalah Zaid memukul si Amr. Nah, ini juga wajib diakhirkan karena mahsur, terbatas. Hanya yang dipukul si Zaid, hanya si Amr. Tidak ada yang lain. Nah, ini keadaan yang pertama. At-ta'khir terbagi menjadi dua, jawazan dan wujuban. As-saniyatu at-tawassutu. Yang kedua adalah tawassut, di tengah. Fi'il, maf'ul bih, fa'il. Terbagi juga menjadi dua, imma jawazan wa wujuban. Bisa jawazan dan bisa wujuban. Kalau dikatakan jawazan, boleh, itu artinya boleh di tengah, boleh diakhirkan, boleh di depan. Contohnya, daraba amron zaidun. Artinya apa ya, Fana? Apa Isa? Zaid telah memukul Amr. Nah, siapa yang dipukul? Amr. Amr. Ini namanya tawasudnya jawazan. Boleh. Boleh dibalik, daraba zaidun amron. Kenapa jawazan itlamani'a min ta'khirihi? Karena tidak ada faktor yang menghalangi untuk diakhirkan. Daraba zaidun amron. Tidak mengapa. Wawujuban dan wajib. Wajib di tengah. Contohnya, innama daraba amron zaidun. Hanyalah yang memukul si Amr, Zaid. Nah, lihasril fa'il. Yang mukul si Amr itu hanya Zaid, tidak ada yang lain. Perhatikan bedanya sama yang di atas. Kalau yang di atas, yang dipukul Amr Zaid hanya si Amr. Maful bihnya yang mahsur, yang dibatasi hanya si Amr. Nah, kalau yang fa'il dibatasi maka apa? maful bihnya di tengah. Innama daraba amran Zaidun. As-salisatu at-taqdimu alal fi'li wal fa'ili. Yang ketiga hukum maful bih diletakkan di depan atas fi'il dan fa'il. Terbagi juga menjadi dua, imma jawazan wa awujuban. Jawazan nahu amran daraba Zaidun. Amr, nam Zaid telah memukul si Amr. Amran maful bih daraba fi'il Zaidun fa'il. Ini dikedepankan. Kenapa? Boleh idlamani'a min tawassutihi au ta'akhurihi. Karena tidak ada faktor yang menghalangi untuk diletakkan di tengah atau diakhirkan. Au wujuban atau wajib. Wajib apa ini? Mbak Usman? Didepankan maful bih atas fi'il dan fa'il. Contohnya, man dorabta. Siapa yang telah kamu pukul? Nah, mana fi'il fa'il maful bih-nya, Pak Usman? Fa'il. Fi'ilnya? Doroba. Fa'ilnya? Man. Man, yang mukul sih, kamu yang mukul kan? Nomir? Tak. Nah, maful bih-nya? Man. Nah, ini isim istifham. Ingat cara mengetahui, di antara cara mengetahui kedudukan isim istifham adalah dengan jawabannya. Man dorobta, siapa yang telah kamu pukul? Kira-kira Abu Usman kalau ditanya situ, jawabnya apa? Contoh saja, man dorobta. Siapa yang telah kamu pukul? Contoh aja, bebas terantum. Dorobtu? Amran. Nah, berarti man di situ kan sama dengan amran. Nah, berarti man itu maful bi. Paham ya? Nah. Itu di antara cara untuk mengetahui kedudukan sebuah isim istifham. Nah. Tapi kenapa man di sini wajib, maful bi-nya wajib dikedepankan li kaunihi lahu sadrul kalam? Karena man ini memiliki hak untuk diletakkan di awal kalimat. Isim istifham itu namanya lahu sadrul kalam. Harus diletakkan di awal kalimat. Wa qad taqaddama syai'un min hadza fi babil fa'ili farji ilaihi in syi'ta. Dan sungguh telah berlalu sesuatu dari hal ini di dalam bab fa'il. Silahkan kamu merujuk kepadanya jika kamu mau. Yaitu di... Antum bisa kasih tanda di halaman 149 sampai 150. Ya, nanti dimurusiah kembali pembahasan ini. Qala wa qawluhu wa minhum ma'udmira amiluhu ila akhirihi. Dan di antara hukum fa'il, hukum maful bih adalah disembunyikan amilnya. I'lam ila akhiri i'lam annal asla fi nasibil maf'uli an yakuna madkuran. Sama fi jamil amsilatil mutaqaddimati. Ketahuilah bahwasanya hukum asal pada amil yang menasabkan maf'ul, dia disebutkan. Sebagaimana dalam seluruh contoh-contoh yang telah lalu. Ya, amilnya disebutkan, madkur. Ya. Semua contoh tadi disebutkan, warisa. Kemudian, na'am. Yukimuna sholat ittaqullah daraba zaidun amran dan seterusnya itu amil-amil yang disebutkan. Waqad yuhdhabu minal kalami. Kadang-kadang amil itu dibuang dari sebuah kalam, dari sebuah pembicaraan, idza dalla alaihi dalilun, apabila ada dalil yang menunjukkannya. Terbagi juga menjadi dua, imma jawazan wa imma wujuban. Imma jawazan nahu an yuqala laka man darabta fatakulu Zaidan. Yang jawazan, contohnya kamu ditanyakan kepadamu, man dorobta, siapa yang telah kamu pukul? Kamu jawab Zaidan. Nah, maka fa Zaidan maf'ulun bih li fi'lin mahdhufin jawazan dalla alaihi su'alu. Maf'ul bih bagi fi'il yang mahdhuf jawazan yang menunjukkan atasnya adalah pertanyaan. Takdirnya wa takdiru dorobtu Zaidan. Dorobtu Zaidan. Aku telah pukul Zaid. Wa kamisalil musannifi, dan seperti contoh musannif. Qalu khairan. Fa khairan maf'ulun bil fi'lin mahdhufin jawazan dalla 'alaihi ma qablahu. Maka khairan dalam ayat tadi maf'ul bih bagi fi'il yang mahdhuf jawazan yang menunjukkan atasnya adalah kalimat sebelumnya. Wa takdiru anzala khairan bidalili madza anzala rabbukum. Apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian? Qalu khairan. Mereka, para malaikat, mengatakan apa? Khairan. Maknanya apa? Anzala khairan. Allah telah menurunkan kebaikan. Baik, ini yang jawazan. Karena ada dalil yang menunjukkannya. Wa imma wujuban. Ini atasnya kata dia. Imma jawazan. Wa imma wujuban. Antum kasih tanda supaya tidak bingung nanti. Jawazan dan wujuban akan agak jauh. Imma jawazan wa imma wujuban. Wa dzalika fi sab'ati mawadhi'a. Pembahasan tentang wajibnya membuang amil itu pada 7 tempat. Dzakara minhal musannifu mawdhi'aini. Musannif telah menyebutkan di antaranya 2 tempat saja, wa huma al-istighal wal munada. Istighal dan al-munada. Al-istighal dan al-munada. Kama sayati fi mawdi'ihi, sebagaimana akan datang di tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan istighal insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Nah. Ya. Kalau nggak ada harokatnya gimana bacanya? Telah menghiasi pohon itu cahayanya. Yang menghiasi siapa? Pohonnya menghiasi cahaya? Nggak bisa kan? Nah. Ya di antaranya itu kalau maf'ul bih di sini mendahului apa? Fa'ilnya ya. Kalau apa pertanyaannya ya, kenapa Sofia? Nah, karena adanya dhamir di situ. Kalau dikembalikan, kalau di maf'ul bih-nya diakhirkan zana nuruhu syajara, itu konsekuensinya apa? Audud dhamir ila muta'akhirin lafdan warutbatan wa hadza la yajuz. Nanti kembalinya dhamir itu kepada apa? Muta'akhir yang diakhirkan. Nah, padahal kembalinya dhamir itu kepada apa? Mutaqaddim. Nah. Paham? Nah. Kalau dibaca, kalau ditengahkan, zana nuruh syajara, kan konsekuensinya kan kembalinya dhamir ha ini kembali ke asyajar, ini nggak boleh. Apa? Nah, untuk buat contoh apa? Baik, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Musa. Yang mukul siapa? Kalau bacanya gini, kalau enggak ada rokat. Kalau enggak ada rokatnya mesti wawu itu. Mohamsa. Daraba Musa ikhwatahu misalkan. Ya. Daraba Musa ikhwatahu. Musa telah memukul saudara-saudaranya. Ya itu boleh. Kalau kalimat kita daraba Musa ikhwatahu kan kembalinya dhamir hak ke mutaqaddim. Boleh, itu hukum asalnya. Nah, kalau ini, kalau mau ditengahkan, zana nuruh syajara, kembalinya dhamir hak nanti ke setelahnya mutaakhir. Itu yang enggak boleh. Kalau yang mutaqaddim ya boleh kan. Daraba Musa ikhwatahu, Musa telah memukul saudara-saudaranya. Daraba Musa ikhwatahu boleh. Telah memukul si Musa saudara-saudaranya. Fa'ilnya ikhwatahu. Kalau yang tanda daraba Musa ikhwatahu atau ikhwatahu boleh. Ada bisa dua. Iya. Berarti ikhwatahu bacanya. Kalau itu kan jelas harokatnya. Untuk mau kasih ikhwatahu berarti dia fa'ilnya. Kalau kamu baca ikhwatahu berarti maful bih-nya. Kalau yang Musa Isa tadi kan terjadi kesamaran. Baik, wallahu a'lam bishawab. Qabla dulu.